Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu an la ilaha illallah. Wa asyadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma suli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa man jada haqqa jadi. Wa man ta'abi ta'watihi ila yaumidin. Saudaraku yang budiman, Tuhan tercerdas. Alhamdulillah. Segala puji bagi syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali dalam seri dakwah ila Allah di Islamic Shadow Presentation. Insyaallah kita lanjutkan lagi presentasi kita terkait dengan hari kiamat. Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Tsumma istawa 'alal 'arsy. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu. Ya. La'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Ya, supaya kalian, ya, manusia, ya, yakin, ya, pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nanti ketika kita di hari akhir, ya, di akhirat. Allah meninggikan langit tanpa tiang, ya. Kita tahu bahwa langit ini susah dicari tepiannya, ya. Kalau menurut riwayat Abu Dzar Al-Ghifari, ya, dari Rasulullah, ya, bahwa bintang-bintang, ya, yang kita lihat bertebaran, ya, jutaan, miliaran bintang-bintang di langit yang kita lihat dari bumi, ya, kalau ketika malam hari, itu adalah langit pertama, ya, masih langit pertama. Ya. Jadi Allah jadikan lampu, bintang-bintang di langit pertama. Ya, jadi ini susah diukur, karena apa? Karena di galaksi Bima Sakti sendiri itu ada jutaan, ya, miliaran bintang. Kemudian di atas langit pertama itu ada langit kedua, ya. Jadi lebih luas lagi, ya, lebih besar lagi. Jarak antara langit pertama dengan langit kedua ada 500 tahun perjalanan, ya. Burung yang paling cepat, ya. Ini riwayat dulu, burung yang paling cepat. Jadi kalau sekarang pesawat terbang, ya. Pesawat terbang 500 tahun perjalanan, ya. Susah diukur jaraknya antara langit pertama dan langit kedua. 500 tahun perjalanan pesawat terbang non-stop. Yeah. Kemudian di atas langit kedua ada langit ketiga. Jarak antara langit kedua dan ketiga pun itu 500 tahun perjalanan. Yeah. Yeah. Pesawat terbang secepat, ya, yeah, yeah, sangat cepat sekali dan non-stop. Yeah. 500 tahun. Yeah. Kemudian di atas langit ketiga ada langit keempat, ya, kemudian ada langit kelima di atasnya lagi, kemudian di atasnya lagi ada langit keenam sampai langit ketujuh, ada 7 lapis langit, ya. Jadi langit ketujuh sangat besar sekali, ya. Kalau dalam bumi itu bulat, kemudian langit pertama mengelilingi ini bulat lagi, ya. Kemudian ibarat lingkaran besar, ya, piringan besar itu semakin ke langit keempat, kelima, keenam, tujuh, makin besar, ya. makin besar, ya. Ya, susah diukur, ya. Jarak masing-masing langit dengan langit sebelumnya itu adalah 500 tahun perjalanan, ya. Jadi kalau 7 kalikan 500 berarti 3500, ya. dari langit pertama sampai ke langit ketujuh, ya, itu 3500 tahun perjalanan burung yang paling cepat terbangnya atau pesawat terbang yang paling cepat terbangnya non-stop, Ya, Allah Akbar. Ini susah diukur jaraknya. Ya. Kemudian di atas langit ketujuh itu ada kursi Allah, ya, kursi, ya. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah 255 ayat kursi, ya. Nah, jarak antara langit ketujuh dengan kursi ini itu adalah juga 500 tahun perjalanan, ya. Secepat pesawat terbang yang sangat kencang sekali, ya. Jadi kursi ini lebih luas lagi, ya. Ya. Kemudian ibarat tujuh lapis langit dibandingkan dengan kursi itu ibarat tujuh lapis langit itu seperti tujuh mata uang dirham, lempengan uang dirham, ya. Kemudian sementara kursi ini adalah seperti benteng, ya, seperti benteng, seperti perisai, ya, seperti perisai, perisai tembok, ya, yang luas, yang lebar, ya. Jadi perbandingannya 7 dirham, ya, mata uang dirham dengan dibandingkan dengan perisai tembok itu, ya. Jadi luas sekali kursi. Nah, kemudian di atas kursi ada singgasana Allah, ya, singgasana Allah, arsy Allah, ya. Arsy Allah. Nah, itu perbandingan antara kursi, ya, yang saya ceritakan tadi dengan singgasana Allah, dengan arsy Allah adalah ibarat kursi itu adalah seperti roda besi, ya, roda besi, ya. Kalau kita naik kendaraan ada roda besi, roda apa? Roda lempengan besinya, ya. Kemudian dilemparkan ke padang, ya, padang Sahara yang luas, ya. Maka lempengan, ya, roda besi itu ibarat kursi, sementara padang Sahara yang luas itu adalah singgasana Allah, ya. Singgasana Allah, arsy Allah. Jadi susah diukur seberapa besar arsy Allah, singgasana Allah, ya. Nah, dibandingkan dengan langit ketujuh juga masih kecil, apalagi dibandingkan langit pertama, apalagi dengan bumi, ya kan? Bumi, ya. Jadi bumi tempat kita tinggal ini sangat-sangat kecil, ya, sangat kecil sekali, ya, sangat kecil sekali, ya. Ya. Nah, Allah Akbar, Allah ini adalah kebesaran Allah. Allah bersemayam di atas arsy, ya, dengan segala keagungan, kebesaran, kesucian, kemegahan, ketinggian, ya. Tapi Allah Maha mengetahui seluruh aktivitas kita, ya. Bukan hanya kita, semua, ya, makhluk, ya, semua makhluk hidup dan mati yang ada di bumi, yang ada di langit, semuanya Allah mengetahuinya, ya. Allah Maha besar. Jadi tidak ada satu dahan pun, tidak ada satu daun pun yang jatuh ke bumi itu Allah tidak mengetahuinya. Allah Maha mengetahuinya. Ya. Ya, kita bisa bayangkan tiap menit, tiap detik berapa daun yang berguguran. Ya, dan Allah Maha mengetahui semuanya, ya. Jadi, semut yang sangat kecil, ya, bertebaran siang malam itu Allah Maha mengetahuinya. Allah sediakan rezekinya untuk semut, setiap semut. Ya. Setiap makhluk hidup Allah sudah siapkan rezekinya. Ya. Kenapa? Allah Maha kuasa, Allah Maha pemberi rezeki. Allahu Akbar. Jadi Allah yang mendirikan langit, ya, tanpa tiang. Kemudian setelah itu dia bersemayam di atas ars, menundukkan matahari dan bulan, ya. Kemudian dan matahari bulan, ya, planet-planet, ya, beredar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, yaitu sampai, ya, sejak diciptakan sampai nanti hari kiamat ketika Allah hancurkan seluruhnya, ya. Dia mengatur urusan makhluknya, ya. Allah, ya, sibuk mengatur urusan makhluknya, ya. Kita tahu bahwa tumbuhan itu berproses, berfotosintesis. Kemudian dengan fotosintesis itu, ya, mengembangkan dahannya, kayunya, rantingnya, daun-daunnya, ya, tumbuh. Nah, itu perubahan, ya, proses sel-selnya itu adalah semuanya adalah di bawah kekuasaan Allah. Allah yang mengatur, Allah yang mengendalikan, Allah yang membentuk. Semua binatang, semua ikan itu juga begitu, berproses. Dagingnya ya berproses, metabolisme berproses. Yang mengatur adalah Allah, ya, termasuk diri kita manusia, ya. Allah yang mengatur proses metabolisme, Allah yang mengatur sel-sel pergerakan di dalam daging kita, dalam bah kulit kita, ya, sel-sel darah, ya. Semuanya Allah yang mengatur, ya. Terjadinya uban, ya, di kepala kita, itu juga Allah yang mengatur. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, Allah Maha Mulia. Nah, supaya yakin, ya, la'alakum biliqai rabbikum tuqinun. Ya, supaya kita yakin bahwa, ya, Allah yang menentukan segala sesuatu, ya, Allah menciptakan dan Allah juga mampu untuk menghancurkan. Ya. Allah mampu menciptakan, Allah juga mampu menghancurkan, ya. Allah menciptakan jagat raya ini dan Allah nanti akan menghancurkan jagat raya ini, ya. Ketika terjadi kiamat, ya. Ini adalah kepastian yang sudah Allah tentukan sejak dari sebelum manusia, ya, diciptakan. Ya. Sebelum langit dan bumi diciptakan sudah Allah tulis dalam pena, ya, tentang semua kejadian, ya, termasuk hari kiamat. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas. Kemudian kita lanjutkan tentang fenomena-fenomena yang terjadi di hari kiamat. Ya. Riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, berkata, saya bertanya kepada Rasulullah, apakah yang cinta itu ingat pada kekasihnya pada hari kiamat? Apakah seseorang yang mencintai seseorang lain, ya, itu nanti di hari kiamat akan ingat pada yang dicinta itu? Maksudnya, kita tahu bahwa Aisyah, ya, itu sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah Muhammad SAW juga cinta, ya, kepada Aisyah sebagai seorang istri, sebagai istrinya. Maka Rasulullah bersabda, adapun di tiga tempat, ya, di tiga masa, maka tidak ingat, ya. Yaitu yang pertama adalah ketika ditimbang amal, ya, sehingga diketahui apakah ringan atau berat, ya. Jadi ada tiga macam. Pertama adalah indal mizani imma an yakhifa wa imma an yusqal, ya, yusqala. Kemudian wa inda tato yurisuhu fi imma an yu'ta kitabahu biyaminihi wa imma an yu'tiya bishimalihi. Wa hina yakhruju unukun minan nar fayang tawi alaihim wa yaqul, ya, wa qul wa wukiltu bisalas wukiltu, ya, biman da'a ma'allahi ilahan akhar, ya. Kemudian wa bikulli jabbarin anit wa bikulli man la yu'minu bi yaumil hisab. Ya. Nah, ini lanjutannya, ya. Jadi yang pertama adalah ketika ditimbang amal sehingga diketahui apakah amalnya itu ringan atau berat kebaikannya. Yang kedua adalah ketika menerima lembaran catatan amal dia, suhuf, ya. Yaitu apakah diterima dari sebelah kanan atau sebelah kiri. Kalau sebelah kanan berarti selamat, kalau sebelah kiri berarti celaka. Kemudian ketika keluar dari neraka, ya, yaitu ketika ada keluar dari neraka ular besar, naga besar, lalu mengepung mereka dan berkata, aku diserai tiga macam orang. Yang pertama adalah orang yang mempersekutukan Allah dengan yang lainnya, ya, dengan Tuhan yang lainnya, ya. Yang kedua adalah orang yang kejam, yang zolim, ya, yang keras kepala, yang sombong, ya, ya. Orang yang karakternya zolim, sombong, takabur, kejam, ya, sangat penentang. Ya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang tidak percaya pada hari kiamat, yaumil hisab. Ya. Maka, ya. Ketiganya itu, ketiga gulungan itu kemudian diringkus dan kemudian dilemparkan semuanya ke dalam neraka jahanam. Ya. Nah, kemudian Rasulullah melanjutkan. Kemudian Rasulullah melanjutkan fanai tawi, ya. Fayang tawi, fayang tawi hatta yarmiya bihim fi gomarati jahannam. Wali jahannama jasrun adukun adukun adakun minas syarin wahadum minas saifi alaihi kalalib kalalibun wahsa wahasub wahasukan wasahkun ya wahasakun wan nasu yamurruna alaihi kal barqil khatifi wa karrih wa karrihil asifi fana jin musallamatun wa mahdusun musallamatun wa maqbubun finnari ala wajih ya. Jadi dan di atas neraka jahanam itu ada jembatan ada sirat ya. Di mana jembatan itu lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Sedang di kanan kirinya ada gantolan-gantolan yang berduri ya. Ada duri-duri ya, gantolan. Sedang orang-orang yang berjalan di atasnya ada yang bagaikan kilat ya. Yaitu golongan yang pertama yang melewatinya ya. Itu melewati jembatan Shirath itu bagaikan kilat. Dan ada yang bagaikan angin yang kencang ya. Kemudian seterusnya ada yang selamat dan ada yang luka. Terkena bantulan duri ya, tapi selamat, merangkak ya, tertatih-tatih ya, tapi dia selamat, tetap selamat sampai ke ujungnya, sampai ke selamat dari neraka dan memasuki surga ya. Kemudian ada yang terjerumus ya, mukanya ke dalam neraka ya. Allah Akbar, Allah Akbar ya. Kemudian dari riwayat Abu Hurairah, ya, Rasulullah bersabda, di antara dua kali tiupan sangkakala itu ada jarak 40 tahun. Ya. Jadi jarak ketika mematikan dan ketika membangkitkan kembali. Kemudian Allah menurunkan hujan, ya, seperti air maninya orang laki-laki, maka kemudian orang-orang yang mati kemudian tumbuh. Ya, tumbuh ya seperti tumbuhnya tanaman sayur mayur ya, tumbuh dari tanah, dari bumi ya. Allah Akbar, Allah Akbar ya. Kemudian juga riwayat dari Abu Hurairah ya, Rasulullah bersabda, ketika Allah telah selesai menjadikan langit dan bumi, maka kemudian Allah menjadikan sangkakala dan diserahkan kepada malaikat Israfil. Maka ia meletakkannya di mulutnya melihat ke arsy Allah, menantikan bilakah ia diperintah. Maka kemudian Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, apakah sur sangkakala itu? Maka jawabnya, dia bagaikan tanduk dari cahaya yang besar sekali. Besarnya ya, sangat besar bulatannya ya. Jadi ketika Abu Hurairah tanya bagaimana besarnya, maka Rasulullah menjawab, sangat besar bulatannya. Demi Allah yang mengutusku sebagai Rasulullah, sebagai Nabi, ya, besar bulatannya itu seluas langit dan bumi. Dan akan ditiup hingga tiga kali. Yang pertama adalah nafkhatul faza, yaitu untuk menakutkan. Ya, seluruh penduduk langit dan bumi untuk menakutkan ya, mereka. Ya. Kemudian nafkhatus sa' ya. Sa' ya. Yaitu untuk mematikan. Ya, ketika ditiup maka seluruhnya mati. Ya. kecuali yang dikehendaki Allah, ya, sebagaimana yang sudah kami sampaikan dalam presentasi sebelumnya. Kemudian nafhatul ba'ats, yaitu ditiup kembali kemudian untuk menghidupkan atau membangkitkan, ya. Jadi kebangkitan kembali itu adalah hal yang pasti, ya. Hal yang pasti, ya. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain, ya, dalam riwayat Ka'ab itu hanya ditiup dua kali, yaitu mematikan dan membangkitkan, ya. Jadi ketika malaikat meniup sangkakala, ya, pertama maka terjadilah keguncangan, ya, seluruh isi bumi terguncang, ya. Manusia mabuk, ya, sehingga ibu yang mengandung, ya, gugurlah kandungannya, ya. Kemudian yang sedang menyusui bayinya maka lupa menyusuinya, dan anak-anak pada waktu itu, ya, segera berubah menjadi beruban, ya. Karena demikian dahsyatnya suasana kengerian huru-hara pada masa itu, ya. Nah, kemudian setan, ya, setan berlarian, ya. Karena apa? Karena masa yang dijanjikan itu sudah tiba, ya. Iblis, ya, iblis dan tentaranya setan berlarian kemana-mana, ya kan? Karena masa yang sudah dijanjikan itu sudah datang, ya. Masa mereka sudah berakhir untuk menyesatkan manusia. Allah Akbar, Allah Akbar. Saudaraku yang budiman, Tuhan tercerdas, terkait dengan ini, ya, Allah berfirman, ya, di dalam surat Yasin, ya, di dalam surat Yasin, ya, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Surat Yasin, surat ke-36, ya, mulai ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Qala may yuhyil 'idama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Alladhi ja'ala lakum minas syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun awalaysa alladhi khalaqa samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal bala wa huwal khalaqul alim, ya, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqulu lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani, ya. Ternyata kemudian dia menjadi musuh yang nyata, ya. Manusia semuanya dari, ya, selain Adam, Siti Hawa, ya, dari setetes mani, selain Adam, Siti Hawa dan Isa alaihissalam, ya, itu dari setetes mani, ya. Lemah ketika menjadi bayi, ya, tidak berdaya, ya, tidak berpakaian, ya, tidak banyak pengetahuannya, ya, kemampuannya juga terbatas, ya. Yang bisa dilakukan hanya menangis dan menangis ketika masih kecil, masih bayi, ya. Lemah sekali. Tapi kemudian Allah limpahkan rezeki, ya kan, sehingga dia tumbuh menjadi seorang anak, ya. Allah kembangbiakkan tubuhnya, ya kan, anggota badannya, organ tubuhnya, sehingga dia menjadi seorang anak-anak remaja, ya, yang bisa berpikir, yang sudah banyak berbicara, ya kan, lucu, ya. Kemudian Allah terus memberikan rezekinya sehingga dia menjadi seorang remaja, kemudian menjadi seorang pemuda, pemudi, kemudian dia menjadi seorang dewasa. Dia makin kuat, ya, memiliki pengetahuan, memiliki, ya, kemampuan, harta, ya kan, punya kemampuan ini dan itu. Dan kemudian dia tiba-tiba menjadi musuh Allah yang nyata, ya. Ya, ingkar kepada Allah, kafir kepada Allah, ya. Tidak mau menyembah kepada Allah, ya, menyembah Allah dan menyembah yang lainnya, mempersekutukannya, ya kan. Kemudian dia, ya, benci, ya, terhadap ayat-ayat Allah, ya, wahyu-wahyu Allah benci, ya kan? Nah, itulah yang terjadi, ya, di kebanyakan manusia. Maka dia, ya, ayat 78, dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya, ya. Ya. Jadi dia maksudnya manusia yang menjadi musuh nyata itu orang-orang kafir, orang-orang munafik. Dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya, lalu berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Ya. Maka katakanlah, kul, ya, ya, kul, kul wahai, katakanlah wahai Muhammad, yuhyihal ladzi ansyaaha awwala marrah. Ya. Maka yang akan menghidupkannya adalah Allah yang menciptakannya pertama kali, dan Dia Maha mengetahui segala makhluknya, tentang segala aktivitas makhluknya. Dialah Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Maka seketika itu kamu menyalakan api dari kayu itu. Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi? Ya. Ya. Siapa lagi selain Allah? Ya. Mampu menciptakan kembali yang serupa itu? Ya. Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan kembali yang serupa itu? Maksudnya jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar. Dan dialah Allah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Ya. Sungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu maka dia hanya berkata kun, ya, katakan jadikanlah, maka ya, jadilah, ya. Kun, ya, jadikan, jadilah, maka kun fayakun. Jadilah, maka jadilah sesuatu itu, ya. Ya. Maka Maha Suci Allah yang di tangannya segala kekuasaan atas segalanya, ya, dan kepadanya lah kamu semuanya dikembalikan, ya. Wa ilahi turja'un. Saudaraku yang budiman dan cerdas, terkait dengan ayat ini, asbabul nuzulnya adalah suatu ketika Ubay bin Khalaf ini adalah salah seorang munafik, ya. Ubay bin Khalaf, dia datang menemui Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam, kemudian membawa tulang yang telah hancur. Dan ia kemudian membuang dan menghamburkannya ke udara seraya berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau mengira bahwa Allah akan membangkitkan ini?" Ya, maka Rasul menjawab, "Ya, Allah akan mematikanmu lalu, ya, membangkitkanmu dan menggiringmu ke dalam neraka." Ya. Maka kemudian turun surat Yasin ini. Ya. Dalam riwayat lain, ya, dari Ibnu Abi Hatim, ya, dari Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa sesungguhnya Al-Asy bil Wa'il mengambil sebuah tulang dari padang Sahara dan kemudian disebutkanlah ayat ini, ya. Disebutkanlah tentang hadis tersebut, ya. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudaraku yang budiman Tuhan cerdas, ya. Jadi terjadi keguncangan besar, ya. Langit luluh lantak, ya, bintang-bintang berjatuhan, ya, gunung-gunung berhamburan, kemudian lautan itu kemudian panas menguap, ya kan? Bumi terbelah, ya kan? Hancur lebur berkeping-keping, ya. Terjadi berguncangan, gempa, tsunami, ya. Badai, angin, ya. Luar biasa, ya. Itulah kiamat, ya. Kehancuran bumi, ya, jagat raya seisinya, ya. Maka seluruh penduduk langit dan bumi panik kecuali yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, ya. Ya. Rasulullah bersabda, "Saya pertama orang yang keluar dari bumi." Dalam lain hadis, sungguhnya Allah jika telah menghidupkan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, maka mereka pergi ke kubur Rasulullah SAW, membawa buruk dan perhiasan-perhiasan surga, maka terbukalah bumi untuk Rasulullah, ya, Muhammad SAW. Dan ketika melihat Jibril, maka bertanya, "Ya Jibril, hari apakah ini?" Ya. Maka jawabnya adalah, "Ini adalah hari kiamat, hari yang pasti, hari yang sangat menggentarkan." Ya. Hari yang sangat besar, hari yang sangat menggentarkan. Maka aku bertanya, "Ya Jibril, bagaimana umatku?" Maksudnya apakah yang diperbuat oleh Allah terhadap umatku? Maka jawab Jibril, terimalah kabar gembira. Karena kau pertama yang keluar dari bumi. Ya. Kemudian Allah menyuruh Israfil meniup sangkakala, maka tiba-tiba serentak. Ya. Mereka telah bangkit dari alam kuburnya. Ya. Kemudian, maka keluarlah manusia dari kubur mereka dalam keadaan telanjang bulat. Ya. Menuju kepada Tuhan mereka, kemudian berhenti di suatu tempat selama 70 tahun. Kemudian Allah membiarkan mereka tidak melihat atau memutuskan keadaan mereka. Ya. Ya. Nah ini satu hari di sana itu sama dengan 50 ribu tahun ya, di dunia. Ya. Di Padang Mahsyar itu hitungannya satu hari sama dengan 50 ribu tahun di dunia ini. Ya. Di Allah membiarkan mereka tidak melihat atau memutuskan keadaan mereka. Ya. Kemudian mereka menangis sehingga habis air mata. Dan kemudian mengeluarkan darah. Dan kemudian mengeluarkan keringat berpeluh. Sehingga ya, peluhnya itu ya, menggenangi dengkulnya, menggenangi pinggangnya, sampai dadanya, sampai menggenangi mulutnya. Ya. Saking banyaknya peluh, keringat. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Karena apa? Kondisi waktu itu sangat berat, sangat susah. Ya. Tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagi orang-orang yang dikehendaki Allah, ya. Kemudian mereka dipanggil ke padang mahsyar, mereka terburu-buru menuju panggilan itu, maka apabila telah berkumpul semua makhluk, jin, manusia, ya, dan lain-lainnya tiba-tiba mendengar suara yang keras dari langit. Maka terbuka langit dunia waktu itu dan turun daripadanya sepenuh penduduk bumi dari para malaikat. Jadi mereka datang berbaris, berbondong-bondong, bersap-sap, ya, memenuhi seluruh penjuru. Ya. Ya. Kemudian lalu bertanya, apakah ada di antara kamu yang membawa perintah Tuhan untuk disap? Maka jawab tidak ada. Kemudian turun ahli langit kedua dan berbaris pula, ya, yaitu malaikat. Kemudian turun penduduk langit ketiga dan seterusnya. Ya. Jadi di langit pertama itu juga banyak malaikat, dipenuhi malaikat, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai langit ketujuh itu dipenuhi malaikat. Ya. Jadi malaikat datang bersap-sap ya, dari langit kedua, ketiga, keempat, ya, kelima, dan seterusnya sampai ketujuh. Ya. Masing-masing berlipat dari sebelumnya, jadi semakin besar, ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi maka kemudian malaikat itu mengepung ya, penduduk di padang mahsyar itu. Ya. Saudaraku yang budiman, Tuhan tercerdas. Jadi ini adalah kejadian yang akan terjadi nanti di hari kiamat di padang mahsyar. Ya. Kalau kita coba lihat ya, di dalam surat Al-Ghafir ya, surat Ghafir surat ke 40 mulai ayat 15 A'udzu billahi minasyaitonir rajim Rafi'ud darajati dzul arsy yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyundhira yawma talaq yawma hum barizun la yakhfa 'ala Allah minhum shay' limanil mulku yawma lillahil wahidil qahar al yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al yawm inna Allah sari'ul hisab wa anzirhum yaumal azifati idil qulubu ladal hana jirika zimin maliz zalimina min hamimi wala syafi'i yuta' ya'lamu kha'inatal a'yuni wala tukhfis sudur wallahu yaqdi bil haqq walladhina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai' Inna Allah was sami'ul basir. Ya. Ayat ini berisi, ayat-ayat ini berisi rangkaian hal yang pokok. Ya. Sangat pokok, sangat fundament. Ya. Sangat penting. Ya. Allah berfirman dalam Ghafir, surat Ghafir, mulai ayat 15. Ya. Surat 40 ayat 15. Dialah Allah yang maha tinggi. Ya, derajatnya. Yang memiliki arsy. Ya, yang menurunkan wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kendaki. Ya, di antara hamba-hambanya. Ya, agar memberikan peringatan. Ya, kepada manusia tentang hari pertemuan. Hari kiamat. Ya. Jadi semua nabi, semua rasul yang diutus oleh Allah itu punya kewajiban utama, ya, salah satu kewajiban utamanya adalah yaitu wa'angdirinas, ya, memperingatkan manusia terhadap hari, yaitu litung liung diro yaumat talak, ya, liung diro yaumat talak, memperingatkan kepada manusia hari pertemuan. Hari yang dijanjikan, hari pertemuan yang telah dijanjikan, yaitu hari kiamat. Ya. Ini karena ini masalah pokok, masalah penting, masalah fundamental. Ya. Kemudian pada hari itulah ketika keluar, ya, mereka keluar dari kubur, ya, tidak sesuatu pun keadaan mereka yang tersembunyi di sisi Allah. Ya. Ya, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di sisi Allah. Ya. Kemudian Allah berfirman, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Ya. Maka limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Maka kerajaan sepenuhnya 100% itu adalah milik Allah yang Maha Esa, yang Maha mengalahkan. Al-Qahar, Al-Qahar Maha mengalahkan, Maha menundukkan, ya kan? Ya. Itu Allah yang Maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Maka pada hari ini setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakan. Ya. Al yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. Jadi setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakan. Ya. Nah, bagaimana tentang orang-orang kafir yang telah banyak berbuat kebaikan? Ya. Orang-orang musyrik, ya, orang-orang non-muslim, ya, yang belum masuk Islam, yang kemudian dia mati masih belum masuk Islam. Dia kafir, ya, berarti dia mati dalam kondisi kafir, ya. Bagaimana? Sementara mereka di hidupnya itu banyak berbuat kebaikan, berbaik kepada istri, kepada anaknya, kepada sanak famili, berbuat baik, ya, kedermawanan kepada orang miskin, ya kan? Kemudian dia suka membantu, suka menolong, ya kan? Dia banyak melakukan kegiatan-kegiatan besar yang berguna untuk masyarakat, untuk umum, ya kan? Nah, banyak kebaikan yang telah dilakukan, sumbangan-sumbangan, donasi. Ya kan, aktivitas-aktivitas sosial, ya kan. Kemudian dia banyak melakukan hal-hal, ya, yang memang dibutuhkan manusia, membantu orang yang susah, ya, orang yang terkena bencana, ya kan. Menolong si A, si B, si C, ya kan. Mengasihi, menyayangi, ya, orang lain, ya. Jadi banyak kebaikan. Tapi dia mati dalam kondisi kafir kepada Allah, dalam kondisi belum menjadi muslim, ya, belum menjadi Islam, belum beragama Islam. Nah, gimana, ya? Apakah kebaikan dia, ya, kedermawanan dia, ya kan, di dunia yang demikian banyak itu kemudian tidak dinilai sama sekali? Ya. Nah, jadi dasar diterimanya suatu amal di akhirat nanti itu adalah menurut kriteria Allah, bukan menurut kriteria manusia. Ya. Mungkin di mata manusia, orang-orang yang saya sebut tadi, itu dia adalah orang baik. Ya. Orang yang baik banget. Karena apa? Karena banyak membuat berbuat kebaikan dan banyak orang tertolong dengan kebaikan dia. Ya kan? Tapi di akhirat, ya, kalau dia tidak beriman kepada Allah, tidak menyembah kepada Allah, tidak masuk Islam, ya, agama yang benar, ya, tidak punya keyakinan kepada Allah dengan agama yang benar, maka itu semuanya ditolak. Kebaikan dia, amal-amal kebaikan yang banyak di dunia, ya, itu ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena Karena dia melakukan itu semuanya ketika masih di dunia, itu bukan untuk Allah. Karena dia tidak menyembah Allah, maka dia tidak melakukan semuanya itu bukan untuk Allah. Tapi dia melakukannya atas dasar kemanusiaan, ya kan? Dia melakukannya karena memang tuntutan lingkungan. Dia melakukannya karena memang sudah jadi kewajiban dia, ya kan? Dia melakukannya karena apa? Karena perintah pendeta-pendetanya, karena perintah orang-orang besarnya, pemimpin negaranya, pemimpin negerinya, ya, gitu. Jadi, dan dia di dunia sudah mendapatkan balasannya yaitu berupa penghormatan, berupa penghormatan orang-orang ya yang telah ditolong, ya kan? Ya, dia dikenal sebagai orang yang hebat, orang yang banyak berjasa, ya kan? Sudah mendapatkan banyak medali kehormatan, tanda jasa, ya. Kemudian dia di mana-mana dihargai, dihormati, disanjung, ya kan? Nah, dan sudah mendapatkan balasannya itu semuanya di dunia. Ya. Kenapa? Karena memang dia melakukan kebaikan itu untuk selain Allah, ya. Untuk kejayaan diri, untuk popularitas diri, ya kan? Untuk ya atas dasar kemanusiaan, bukan karena Allah, bukan karena Allah. Karena dia enggak mengenal Allah dengan benar dan dia tidak menyembah Allah semata. Maka Allah tidak butuh amal kebaikan yang banyak. Di dunia Allah beri balasan, yaitu dengan apa penghormatan orang-orang kepada dia. Ya kan? Tapi di akhirat Allah tidak butuh amalnya. Karena apa? Karena tidak ikhlas untuk Allah, karena dia tidak beriman dengan benar kepada Allah. Ya, ya. Jadi amal itu diterima pertama dia harus Muslim, harus asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib disembah, yang wajib dipuja. Kemudian yakin ya, bahwa Muhammad adalah utusan Rasulullah, sehingga semua perkataan Rasulullah yang sahih, yang benar itu kita ikuti, kita laksanakan dengan sepenuh tenaga. Ya. Jadi setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakan. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, amal kebaikannya dunia ya, yang peribadatan dia di gereja, di kuil, ya kan? Di apa? Donasi dia, kedermawanan dia, ya. Ya. Itu semuanya nanti di akhirat ditolak. Dan kemudian mereka, amal-amal mereka itu dihambur-hamburkan seperti debu yang dihambur-hamburkan. Fata Morgana, ya. Kelihatannya besar tapi enggak ada nilainya sedikit pun di sisi Allah. Ya. Allah tidak butuh amal yang tidak ditujukan kepada Allah. Ya. Tidak diikhlaskan hanya untuk kepada Allah. Allah tidak butuh amal yang ya yang dilakukan untuk selain Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kemudian la zulmal yaum, ya. Tidak ada kezaliman sedikit pun pada hari itu, ya. Jadi Allah ketika menyiksa orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik di neraka nanti, ya. Allah tidak zalim kepada mereka, tapi mereka sendiri yang zalim kepada diri mereka. Dan Allah hanya membalasin kezaliman yang mereka lakukan terhadap diri mereka, ya. Mereka zalim kepada Allah. Ya, yang pertama adalah mereka telah zalim pada Allah. Kenapa? Karena semua dia bisa melakukan kegiatan amal kebaikan, ya, donasi, ya. Semuanya itu adalah difasilitasi oleh Allah, ya. Allah limpahkan matahari, limpahkan sinar matahari, angin, ya, udara, oksigen, kemudian bumi tempat berpijak, ya kan? Itu semuanya adalah Allah sediakan. Allah yang makanan, semua makanan yang dimakan, ya, dari hewan, tumbuhan, tanaman, ya. Sayur mayur, ikan, itu semuanya adalah Allah yang menyediakan. Allah yang menumbuh kembangkan semua makhluk hidup. Ya. Nah, dia tidak bersyukur kepada Allah, tidak mengabdi kepada Allah, tapi dia mengabdi kepada selain Allah, yaitu kepada dirinya sendiri, kepada sanak familinya, kepada lembaganya, kepada perusahaannya, kepada hawa nafsunya. Ya. Jadi Allah tidak butuh. Jadi Allah tidak zalim kalau ketika nanti di akhirat, mereka diazab. Karena apa? Karena mereka telah zalim kepada Allah yang tiap menit, tiap detik, ya, ya memberikan fasilitas hidup pada dia. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Inna Allah sari'ul hisab. Dan Allah maha cepat, ya, sangat cepat sekali perhitungannya. Ya. Ya, memang permasalahan manusia kompleks, tapi Allah, ya, Allah maha besar, Allah maha ya, teliti, ya. Jadi cepat sekali hisabnya, ya, penghitungannya. Maka wa anzirhum yaumal azifati idil qulubul ladal hana ciri kazimin ya maliz zalimin min hamimin wala syafiin yuta. Dan berilah mereka peringatan akan hari yang semakin dekat, yaitu hari kiamat, yaitu ketika hati, ya, ketika hati menyesak sampai di kerongkongan karena menahan kesedihan. Ya. Tidak ada seorang pun teman setia pada itu, pada orang-orang yang zalim, dan tidak ada baginya seorang penolong pun yang diterima. Ya. Hati menyesak, hati nyesak, sedih karena sedih, menyesal sekali. Ya. Terutama orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik yang belum masuk Islam dengan sungguh-sungguh, dengan benar. Ya. Ketika mereka mati dalam kondisi kafir, musyrik, munafik, maka mereka menyesal sekali, menyesal selama-lamanya. Ya. Sehingga hati itu sampai ke kerongkongan. Ya. Demikian saking menyesalnya. Ya. Kok kenapa dulu saya tidak muslim? Ya. Kenapa dulu di dunia ya saya hidup bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, ya kan? Tapi kok saya kok nggak mau muslim, ya kan? Kenapa? Padahal azan berkumandang, ya, 5 kali, ya kan? Ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Ya. Kemudian hayal sholah, hayal falah, ya kan? Ya. Seruan untuk ya mengisahkan Allah, ya kan? Meyakini bahwa Muhammad adalah rasulullah. Kemudian seruan kepada sholat dan meraih kemenangan. Ya. Ya. Banyak seruan itu tapi tidak diikuti. Kenapa? Karena dia sibuk. Sibuk dengan duniawi. Sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan karir. Ya. Ya. Waktu, tenaga, pikirannya ya dikerahkan habis-habisan untuk bisnis dan bisnis. Yang intinya setelah bisnisnya berhasil, karirnya berhasil adalah dia bisa menikmati hidup, ya sejahtera, makmur di dunia, makan enak, tempat tinggal nyaman, kemudian pakaian bersih, enak, wangi, ya kan? Kemudian kemanapun dia memiliki fasilitas hidup yang mewah, yang enak, yang comfort, ya kan? Yang nyaman, yang modern, ya dan sebagainya dan sebagainya. Nah itu tujuan hidup dia, sehingga menghabiskan waktu dia, ya. Kalau kemudian dia hidupnya juga dipakai untuk mencari kedudukan, jabatan, karir, ya kan, gitu, status sosial. Supaya apa? Supaya orang hormat pada dia, ya kan, tunduk patuh kepada dia. Supaya kalau dia ngomong orang-orang pada mendengarkan, kalau dia memerintah orang-orang pada berlarian tunggang langgang untuk melaksanakan perintahnya. Takut kepada dia, dia dihormati. Kemudian apapun perintah dia diikuti. Nah itu kenapa? Untuk kejayaan dirinya, ya, untuk kejayaan. Jadi dia sibuk untuk kejayaan dirinya, ya, untuk hawa nafsunya, memenuhi hawa nafsunya. Ya. Ya, sampai dia kemudian tua dan kemudian mati, ya sakaratul maut, ya kan? Jauh dari Islam, ya kan? Jauh dari ayat Al-Qur'an, ya kan? Jauh dari hadis Rasulullah dan sibuk dengan bisnis dan bisnis, ya. Bisnis dan bisnis, ya. Kenapa? Karena pendidikan yang di kecap ya dari sejak kecil SD, SMP sampai perguruan tinggi adalah pendidikan sekuler, yaitu tidak mengenal Allah, godless ya. Maka dia jauh dari Allah, maka dia tidak mengenal akhirat, maka dia tidak mengenal ayat Al-Qur'an, ya kan. Kemudian dia percaya kepada ya omongannya, khutbahnya pendeta-pendeta mereka ya, ya bahwa di sana ada sang juru penyelamat, sang juru penebus dosa, ya kan. Siapapun yang mengasihi, yang sayang, yang masuk dalam kasih sayangnya, maka dia akan ditebus dosanya, akan diselamatkan nanti, dan kemudian dia masuk dalam surga bersama dengan sang juru selamat. Ya. Nah ini adalah omong kosong, ya omong kosong, ya jelas salah besar. Ya itu bisa dilihat dari sejarah, ya bagaimana ajaran Trinitas ini, ya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ya Roh Kudus atau Bunda Maryam itu telah salah, ya kan. Sejarahnya ada, ya. Tidak ada nabi pun, satu pun rasul pun yang mengajarkan Trinitas, ya. Allah hanya satu, Tuhan hanya satu, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ya. Allah tidak diperanakan dan Allah tidak memiliki bapa, ya. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Kemudian dia sibuk dengan duniawi, ya. Sibuk mengejar popularitas, ya. Karir, ya kan. Kemudian prestasi-prestasi olahraga, ya kan, habis hidupnya untuk itu, supaya apa? Supaya jaya, untuk kebanggaan diri sendiri, kebanggaan negerinya, kebanggaan golongannya, kelompoknya, ya kan, sukunya, ya kan, alma maternya dan sebagainya dan sebagainya, habis untuk itu waktu, tenaga, pikirannya, sehingga akhirnya apa? Akhirnya dia lupa kepada akhirat, ya, kepada hari pembalasan. Ya. Inilah yang terjadi, ya. Jadi akhirnya mereka menyesal, sangat menyesal, ya, sampai hatinya menyesak sampai ke kerongkongan. Tapi tidak ada gunanya penyesalan nanti di akhirat. Saudaraku yang budiman dan cerdas, dimanapun Anda berada, mumpung ya masih ada kesempatan sekarang, Anda mendengarkan ya, presentasi saya ini, ya, dan Anda bisa berpikir, merenung, ya, kenapa tidak Anda merenungkan? Tidak ada ini, ya, daripada Anda sibuk dengan urusan duniawi, ya, yang demikian melelahkan, ya, demikian banyak permasalahannya, ya, kenapa kita coba tidak fokus ke kehidupan yang selama-lamanya? Sementara apa yang kita kejar di dunia ini hanya sementara aja, hasilnya kita nikmatin sementara, kita makan, ya, ya, kita makan sebentar enak, tapi kalau sudah kenyang, selera makan udah hilang, ya, kita makan nggak mungkin makan terus-terusnya, kita minum minuman yang enak, setelah kenyang juga tidak ada selera lagi untuk minum lagi, walaupun di depan kita makanan dan minuman melimpah ruah dan lezat-lezat, ya kan? Tadinya lezat kalau sudah lapar, ketika sudah kenyang nggak lezat lagi, ya, inilah dunia, ya kan? Kalau kita mau berkuasa, kita nggak mungkin berkuasa terus-menerus, ya kan? Kita akan pensiun atau kita akan mati suatu ketika, ya kan? Maka kekuasaan itu akan kita tinggalkan. Kita punya bintang, ya, bintang jenderal, ya, berbintang 1, 2, 3, 4, ya kan? Hebat, ya. Tapi semuanya itu akan kita tinggalkan. Ketika kita pensiun, tidak ada gunanya lagi atribut jenderal itu, ya kan? Tidak punya kekuasaan lagi. Kita punya pengaruh, tapi lama-kelamaan pengaruhnya makin melemah, ya kan? Dan kemudian ketika kita mati sudah, ya, kita tinggalkan semua itu, kebesaran nama, kemudian pangkat gelar jabatan, kekuasaan, ya kan? Nah, itu yang menghabiskan waktu, tenaga, energi, pikiran kita, sehingga kita lupa kepada Allah, kita lupa kepada hari kiamat, lupa kepada ya, tempat tinggal yang abadi yang seharusnya menjadi prioritas fokus kita sekarang ini. Nah. Saudaraku yang budiman Tuhan cerdas, jadi la zulmal yaum. Allah tidak zalim sedikit pun pada makhluknya. Ya. Ya. Kemudian inna Allah sari'ul hisab. Nah. Dan maka tidak ada penolong seorang pun kepada orang-orang zalim nanti di akhirat. Ya. Semua orang akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Ya. Ya. Faida ja'ati shohoh yauma yafirul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yauma idin syaqni yughni ya wujuhi yauma idin musfirah dhahikatu mustabsirah wa wujuhi yauma idin 'alaiha ghubarah tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajr. Surat Abasa, ya. Jadi maka ingatlah ketika ditiup sangkakala, ya, faida jatis soho, maka pada itu yauma yafirul mar'u min akhih. Maka pada waktu itu, ya, orang-orang itu berpisah, ya, dengan orang-orang yang dikasihi, orang saudaranya, ya, ya. Wa ummi wa abi, ya. Orang-orang yang dikasihi istri-istrinya tadi, ya. Kemudian wa ummi wa abi, ibu-ibunya dan bapak-bapaknya, ya. Wa sahibati wa bani, ya, maaf. Ini yang istri-istrinya, sahibah, ya, sahibah itu istri-istri. Jadi faida jati sohah yauma yafirul marumin akhi. Ya. Maka pada waktu itu semua orang berpisah, ya, berpisah dengan saudara dekatnya, kentalnya, sahabat karibnya. Kemudian wa ummi wa abi dan ibu bapaknya, wa sahibati wa bani dan istrinya dan anak-anaknya. Ya. Semuanya nafsi-nafsi, ya, sendiri-sendiri. Tidak ada yang mempedulikan urusan orang lain. Kenapa? Dirinya sendiri sibuk. Dia sibuknya sibuk masing-masing, ya. Nafsi-nafsi, ya. Likulli imri'in minhum yauma idzin syaghlun yughni. Maka setiap orang pada waktu itu sibuk dengan urusannya masing-masing, ya. Kemudian ada wajah yang berseri-seri. Ya, kemudian ada yang wajah yang muram, hitam pekat, ya. Maka orang yang wajahnya hitam pekat itu adalah orang yang kafaratul fajr, orang-orang yang kafir, orang-orang yang banyak dosanya, orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu, ya. Kemudian Allah mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ini lanjutan dari surat Ghafir ayat 19, ya. Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Ya. Jadi kebanyakan manusia merasa hebat, pinter, ya. Pinter tetapi pinter untuk bercakap-cakap, untuk berbicara, untuk berbohong, ya. Pinter untuk mencari alasan, ya. Pinter berdebat, mengajukan argumentasi, ya. Alasan-alasan. Tapi Allah Maha mengetahui apa yang ada di dada setiap manusia, ya. Karena Allah itu mukallibal qulub, ya, mukallibal qulub, ya, yang membolak-balikkan hati manusia, ya. Nah, yang di dalam dada manusia, hati manusia, Allah Maha mengetahuinya, ya. Apa yang tersembunyi, ya. Apa keinginannya dia sejatinya, ya. Sebenarnya dia muslim atau tidak, Allah tahu, ya. Apakah dia kalau muslim, kenapa dia, ya, membenci ayat-ayat Al-Qur'an? Kalau dia muslim, kenapa dia jarang sekali membaca Al-Quran? Kalau dia muslim, kenapa dia sholat, ya, lima waktu pun malas? Ya kan? Kalau dia muslim, kenapa, ya, justru dia malah membela orang-orang yang memusuhi Islam? Ya. Kalau dia muslim, kenapa dia malah, ya, ingin menghancurkan orang-orang yang komit dengan Islam? Orang-orang yang hidup bersama Islam itu mau dihancurkan. Bagaimana, ya, dia muslim sementara keinginan dia adalah menghancurkan orang Islam, ya. Ini adalah kenapa? Karena dia, ya, di hatinya didominasi oleh duniawi, oleh jabatannya dia, oleh kedudukan dia, oleh kekuasaan dia, oleh pamoritas dia, oleh popularitas dia, oleh duniawi. Nah, itu sudah mendominasi hatinya sehingga dia rela untuk menghancurkan Islam, rela untuk melemahkan umat-umat Islam yang ingin menegakkan Islam. Ya. Nah, ini bahaya sekali, ya. Bahaya sekali, jangan sampai seperti itu. Ya, mengaku muslim tapi justru hatinya itu membenci orang muslim, membenci aturan yang datang dari Allah, ya. Yang aturan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Siapapun Anda, ya. Ya, siapapun kita, ya. Kita manusia, ya. Maka kita terikat, ya, dengan aturan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita tidak bisa berlepas diri dari Allah, ya. Ya. Karena apa? Allah Maha mengetahui semua apa yang ada di dalam dada kita, ya. Wallahu yaqdi bil haq. Maka Allah kemudian memutuskan dengan kebenaran, ya, dengan hak, ya. Allah Maha adil. Allah Maha adil, ya. Jadi keadilan Allah, ya, untuk seluruhnya. Dalam suatu riwayat dari Abu Hurairah, ya, ya, sebentar, saya lanjutkan tadi, ya. Dan Allah memutuskan dengan kebenaran, sedangkan mereka yang disembah selain Allah tidak mampu memutuskan dengan sesuatu apapun. Jadi siapapun yang disembah selain Allah itu lemah, ya, lemah sekali, ya. Makanya nanti di padang mahsyar itu manusia dikelompokkan berdasarkan apa yang disembah, ya. Yang menyembah patung maka kumpul bersama dengan patung yang disembah. Kemudian yang menyembah malaikat, kumpul dengan malaikat yang disembah. Kemudian yang menyembah Yesus, salib, ya, maka dia bersama dengan Yesus, salib, itu. Kemudian patung-patung salib itu. Kemudian yang menyembah patung-patung Buddha, maka dia bersama dengan Buddha itu, patung itu. Kemudian yang menyembah bulan bersama dengan bulan, menyembah matahari bersama matahari, yang menyembah api bersama dengan api, yang menyembah, ya, gunung-gunung, ya, kayu, ya, tempat-tempat angker, maka dia bersama dengan gunung-gunung tempat angker itu, ya. Ya, berdasarkan apa yang disembah ketika di dunia. Ketika dia menyembah harta benda, maka dia bersama dengan harta benda. Ketika dia menyembah kedudukan, jabatan, apapun dilakukan untuk demi jabatan dia, kedudukan dia, maka dia itu menyembah jabatan dia, kedudukan dia, maka dia bersama dengan kedudukan dia itu. Kemudian yang menyembah setan, ya kan, meminta bantuan jin, setan, ya kan, ya kan. Nah, dia kemudian melakukan jampi-jampi, ya kan, dan sebagainya, ya, ya, sihir, tenung, ya kan, maka dia bersama dengan setan. Ya. Kemudian yang menyembah selain Allah bersama dengan selain Allah itu. Ya. Kemudian, ya, kemudian mereka Allah menanyakan kepada para makhluk yang disembah itu, ya kan. Dan kemudian Nabi Isa alaihissalam itu berlepas diri, ya. Kemudian malaikat juga berlepas diri, ya. karena mereka memang tidak pernah meminta orang untuk menyembah dia, ya, menyembah mereka gitu. Nah, kemudian sementara kalau patung-patung ya itu kemudian ya mereka dilemparkan ke neraka bersama dengan patung-patung itu, ya. Gitu. Jin apa setan juga yang disembah, ya. Ya. Itu juga kemudian dilemparkan bersama dengan orang-orang yang menyembah itu di dalam neraka. Ya. Jadi semuanya semuanya dilemparkan dalam neraka bersama Tuhan yang disembah kecuali Tuhan itu berlepas diri, ya. Berlepas diri karena memang dia tidak pernah meminta untuk disembah, dia tidak pernah menyuruh untuk disembah. Ya. Allah Akbar. Karena apa? Karena Allah yang wajib disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi jangan sampai kita menyembah kedudukan kita, jabatan kita. Ya. Jangan sampai kita menyembah harta benda yang kita cari, kesenangan dunia yang kita cari. Ya. Jangan sampai kita menyembah orang-orang, ya togut. Togut itu segala sesuatu yang mendominasi hati kita selain Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya togut. Ya, jangan sampai kedudukan, pangkat, jabatan, harta benda, kesenangan dunia, entertainment, kemudahan hidup, ya kan? Fasilitas ini itu ya, di dunia ini jangan sampai ya itu menjadi togut mendominasi hati kita, kemudian kita melupakan Allah, ya. Togut ya, kita disuruh untuk kafir kepada togut. Artinya apa? Kita kita disuruh kafir kepada togut dan hanya beriman kepada Allah, ya. Jadi persembahan kita ya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, jadi ini terkait dengan apa? Betapa lemahnya orang apa Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah nanti di akhirat. Ya. Kemudian sungguhnya Allah dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Ya. Inna Allaha wasami'ul basir. Allah maha mendengar dan maha melihat apapun. Ya. Apapun. Ya. Kemudian dalam suatu riwayat ya dari Abu Hurairah juga Rasulullah bersabda Allah telah berfirman ya yaitu dalam hadis qudsi hai para jin dan manusia ya ya ma'syaral jinni wal ins ini nasahtu lakum fa inna ma hiya malukum fi suhufikum faman wajada khairan ya faman wajada khairan Alhamdulillah ta'ala wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsuhu illa nafsahu ya summa ya'muru Allah ta'ala wa jahannam fayakhruju minha unuqun tawilun sa'tiun muslimun mutakalliman fayaqul fayaqulu Allah alam ahada ilaikum ya bani adam Alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa ani buduni wa hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu taqilun hadhihi jahannamu allati kuntum tu'adun islauha al-yawma bima kuntum takfurun fataj sul umamu wa dzalika qawluhu ta'ala wa tara kullu ummatin jasiyah Kullu ummatin tud'a ila kitabiyah al-ayah. Fayaqdirullah, fayaqdirullah ta'ala baina khalqihi yaqdi bainal wukhusi wal baha'i mi hatta innahu la yantaqimu lisyatil jama'i min dhatil qarni summa yaqul kunu kuni turaban Fa'inda zalika yaqul kafiru ya laytani kuntu turoba. Summa yaqadi bainal ibadi. Ya. Allah telah berfirman, hai para jin dan manusia, saya nasihatkan kepadamu, sesungguhnya yang tercatat dalam lembaran amal kamu hanyalah amal-amal kamu sendiri. Karena itu siapa yang mendapati di dalamnya kebaikan, maka adalah mengucapkan, Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Dan siapa yang mendapatkan selain dari itu, maka jangan menyalahkan orang lain kecuali dirinya sendiri. Ya. Kemudian Allah menyuruh jahanam, maka keluar daripadanya binatang yang panjang mengkilat, gelap, ya, seperti naga, ular besar, dan berkata-kata, Allah berfirman, Alam ahadu ilaikum ya bani Adam. Ya, jadi makhluk binatang ini ya yang panjang, besar, mengkilat, gelap itu berkata-kata, alam ahadu ilaikum ya bani Adam. Ya. Ya. Ala ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa anni buduni hadza siratal mustaqim. Ya. Tidaklah aku telah berpesan kepadamu, janganlah menyembah syaitan. Ya. Janganlah menyembah syaitan. Ya. Janganlah, wahai bani Adam, janganlah menyembah syaitan. Ya. Janganlah menyembah syaitan. Ya. Sungguhnya ia adalah musuhmu yang nyata. Ya. Dan sembahlah Allah, sembahlah aku, sembahlah Allah. Dialah, inilah jalan yang lurus. Ya. Ya. Dan kemudian ia telah menyesatkan umat-umat yang banyak dari kamu. Ya. Maka kamu tidak berakal, berpikir, dan menyadarinya. Inilah neraka jahanam yang telah diancamkan, diperingatkan kepadamu. Maka kamu, masuklah kamu ke dalamnya oleh karena kekafiran kamu. Ya. Ya. Maka pada saat itulah, ya, bertekuk lutut setiap-tiap umat. Ya, semua umat ya, itu bertekuk lutut, ya, jasyah. Kemudian sebagaimana firman Allah, wa tara kullu ummatin jasyah kullu ummatin tud'a ila kitabiyah. Maka kamu melihat setiap umat itu bertekuk lutut, setiap umat dipanggil untuk menerima suratan amalnya, ya. Kemudian Allah memutuskan pada semua makhluknya ya dengan hak dan antara binatang-binatang buas atau ternak, sehingga kalau ada kambing yang tidak bertanduk ya, maka dia diberi hak membalas kambing yang bertanduk ya, karena waktu di dunia mereka bertarung ya. Kemudian diperintah menjadi tanah ya. Jadi semua binatang-binatang ternak buas ya kan ya, yang pernah didolimi itu diberi kesempatan untuk membalas kezaliman yang pernah diterima, baik itu oleh manusia, oleh hewan yang lain juga ya. Allah Akbar, Allah Maha Adil ya. Allah Maha Adil, Allah Maha Adil ya. Kemudian setelah itu semua hewan itu binatang ya, ternak itu kemudian diperintahkan menjadi tanah ya, dan begitulah semua binatang menjadi tanah. Dan di saat itulah maka orang-orang kafir berkata ya, seperti yang tertera di dalam akhir surat An-Naba ya, yaitu ya laitani kuntu turoba ya, ya laitani kuntu turoba, yaitu aduh sekiranya aku menjadi tanah saja ya. Dan kemudian Allah memutuskan perkara dari semua hamba-hambanya. Allah Akbar, Allah Akbar. Ya. Jadi kehadiran Allah melingkupi segalanya. Ya. Makanya falsafah, ya, keyakinan agama, ya, yang mengajarkan bahwa nanti kalau di akhirat, ya, setelah mati, ya, kalau Anda masuk agama ini, ya, maka aman, semuanya akan aman. Ya. Kalau Anda sudah dibaptis, ya, maka Anda bersama dengan Sang Juru Selamat. Maka Anda, dosa-dosa Anda, kekhilafan apapun, sebesar apapun dosa Anda di dunia ini, maka akan sudah ditebus. Karena ya Sang Juru Selamat, Yesus Kristus, sudah menebusnya dulu di tiang salib. Ya. Penderitaannya ya, itu sudah menebus dosa-dosa umatnya. Sudah menebus orang-orang yang menjadi pengikutnya. Nah, nanti di akhirat, maka ya, walaupun kamu melakukan banyak kesalahan di dunia ini, banyak dosa, banyak kemungkaran, ya, banyak pembunuhan, ya, kemudian merusak umat, ya, dengan narkoba, ya kan, dengan kehidupan-kehidupan ribawi, ya kan, apa, pinjaman berbunga dan sebagainya, ya, maka itu semuanya nanti di akhirat akan ditebus oleh sudah ditebus oleh Sang Juru Selamat. Ya, ini adalah keyakinan yang jelas salah, ya, salah-salah benar, salah jelas-jelas salah besar, ya, ya, salah besar, ya, jangan sampai dipercaya, karena itu penyesatan. Ini adalah penyesatan, ya, dari setan, ya, dari tentara setan, dari tentara iblis, dari manusia. Siapa tentara iblis dari manusia? Yaitu orang-orang yang, ya, mengajarkan doktrin-doktrin yang salah terkait dengan hari akhirat. Jadi jangan sekali-kali dipercaya. Kalau Anda sudah terbiasa dengan filsafat ini, maka harus Anda koreksi lagi. Ya. Ini adalah hidup Anda, ya, kesempatan yang Allah berikan untuk berubah, untuk menjadi Muslim, ya, meninggalkan kekafiran itu hanya di dunia ini, ya kan. Nanti kalau Anda sudah mati, sudah tidak ada lagi kesempatan waktu untuk berubah. Maka mumpung masih ada kesempatan untuk berubah, berubahlah segera. Ya, jangan menunggu, jangan melihat kanan kiri, jangan melihat, oh, bapak saya, keluarga saya, istri saya, ya, masih belum non Muslim. Ya, maka kalau Anda sadar, segeralah menjadi non Muslim, menjadi Muslim. Ya, segeralah menjadi Muslim. Ya, berserah diri kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Anda segala kesalahan Anda akan diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena orang yang masuk Muslim, masuk Islam itu semua kesalahan dia sebelumnya sudah akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah hadis Rasulullah Subhanahu Wa Taala. Ya, hadis Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allah Akbar, Allah Akbar. Ya, jadi kembali ke tadi. Ya, jadi keadilan Allah itu kepada siapapun nanti di akhirat itu adalah agama yang benar. Ya kan? Ya. Kita di dunia berbuat zalim, ya, berbuat zalim kepada orang lain. Nanti kalau kita belum sempat minta maaf kepada orang lain di dunia ini, maka nanti di akhirat orang yang kita zalimi minta nuntut, akan nuntut, ya, siapapun kita, ya kan. Kita zalim kepada, ya, kepada pembantu kita, ya, pembantu kita juga nanti akan menuntut haknya kalau dizalimi, ya. Ya, itu keadilan Allah, ya. Mahadil, Allah mahadil di akhirat. Ya, itu adalah agama yang benar. Ya, maka orang Muslim, orang mukmin yang beriman sungguh-sungguh, ya, benar, itu berusaha untuk tidak zalim kepada orang lain. Ya, karena apa nanti? Karena yakin bahwa nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, kezaliman itu, dari kezaliman itu. Ya, misalkan kita memfitnah orang, kemudian kita berbohong, berdusta, mengkhianati orang lain, kemudian kita melakukan tipu daya kepada orang lain, ya, itu nanti di akhirat Allah akan, ya, Allah akan minta pertanggungjawaban, ya. Jangan dianggap sepele, ya. Kalau sudah beriman, sudah Islam, kemudian tidak diminta pertanggungjawaban, ya, ya, Allah akan minta pertanggungjawaban, ya. Kalau nanti misalkan dia banyak berbuat fitnah atau ghibah, ya, kepada orang lain, ya, maka orang-orang yang dizalimi itu, kalau dia ghibahnya banyak, ya, yang difitnah banyak, jutaan orang, maka 1 juta orang misalkan, ya, maka 1 juta orang itu nanti di akhirat menuntut pada dia, ya. Maka kalau maka di sana adalah tukar menukar pahala. Jadi kalau orang yang banyak memberikan fitnah itu, ya, mengumbar fitnah itu, ghibah itu, ya, maka nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh orang yang digibahi, orang yang difitnah. Kalau kebaikannya diambil oleh orang yang difitnah itu, ya. Kalau kebaikannya habis, maka keburukan yang difitnah itu diambil oleh si yang fitnah itu, ya. Jadi ketika dia datang ke akhirat itu banyak membuat amal kebaikan, pahala sholat, puasa, ya kan, sedekah, ya kan, itu, ya. Tapi kemudian bangkrut dia. Kenapa? Karena pahala semuanya itu habis untuk membalas kezaliman yang telah dia lakukan kepada orang lain. Dan orang lain itu masih menuntut. Kalau masih banyak yang menuntut, maka ketika habis pahalanya, maka keburukan kesalahan orang lain, ya, itu kemudian diambil oleh si yang memfitnah itu. Maka ini berbahaya sekali, hati-hati sekali, ya. Kita peringatkan kepada media massa, ya, media cetak, media televisi, ya, yang banyak menyebarkan ghibah, banyak menyebarkan fitnah, ya. Fitnah itu artinya menjelek-jelekan orang lain tanpa fakta yang benar, ya. Belum terklarifikasi, check and recheck, ya kan. Kemudian kalau ghibah itu adalah faktanya memang benar, dia melakukan kesalahan, ya. Tapi diinformasikan ke ribuan orang, jutaan orang. Ya, itu namanya ghibah. Itu, ya, ghibah. Kalau tujuannya untuk menghancurkan dia, untuk menghinakan dia, ya, ya, ya, tujuannya adalah untuk itu, ya, itu adalah ghibah, ya. Makanya hati-hati sekali, ya. Kita kalau Anda punya bisnis media massa itu harus hati-hati sekali, jangan sampai ghibah, ya, ya, ya, jangan sampai ghibah. Nah, ya, Hati-hati sekali, jangan sampai nanti Anda menjadi orang bangkrut di akhirat. Ya. Maka kalau menjadi mendiam masa, mendingan sampaikan aja dakwah-dakwah Islam, ya. Dakwah-dakwah pengajian Islam, ya, ayat Al-Qur'an. Itu aja udah, fokus ke situ, ya. Enggak usah berita yang belum ada klarifikasi, apalagi memberitakan kejelekan, keburukan orang lain. Apapun alasannya, alasannya, oh ini untuk pendidikan politik, ya, untuk supaya mendukung pemberantasan korupsi dan sebagainya, ya. Tapi hati-hati, ya. Ya, setan main di sana, ya. Setan main di sana dan kemudian, ya, niat mungkin niatnya baik, ya, tapi kemudian setan memasukkan niat-niat yang lain, ya. Untuk menghancurkan orang itu, ya, nama baik dia. Kemudian jasa dia, jerih payah dia yang sudah banyak kemudian ketutup oleh pemberitaan, ya, di media massa tersebut, ya. Karena ghibah, ya. Maka ghibah ini adalah bahaya sekali, ya. Ghibah. Ya. Supaya jelas lagi, silakan Anda baca buku tentang ghibah karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ya. Bahaya ghibah, ada banyak sekali bahaya ghibah. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar, ya. Ini berbahaya sekali, apalagi menyebut nama, apalagi mengekspos fotonya, ya, gambarnya, videonya, ya kan, sehingga dia, ya, sehingga dia orang ini kemudian kehormatannya tercabik-cabik, ya kan, ya. Nah ini, apalagi dia kalau seorang Muslim, seorang mukmin yang taat kepada Allah, ya, hati-hati sekali, ya, hati-hati sekali, apalagi sampai kalau fitnah, Allah Akbar, ya. Itu, ya, berbahaya sekali, ya. Nah ini penting sekali kita sampaikan di dalam presentasi ini karena memang sekarang begitu banyaknya, ya, dominasi pemberitaan di media massa, ya, bukan hanya televisi tapi juga lewat media sosial, ya. Ya, hati-hati sekali kita kalau menyampaikan tentang kekurangan orang lain, ya, harus hati-hati sekali, ya. Karena bisa masuk ke ghibah, fitnah, ya, fitnah atau ghibah, ya, itu, ya, harus hati-hati. Walaupun mungkin niatnya baik, tetap harus hati-hati, ya. Dan kalau bisa nggak usah, ya kan. Kita berdoa saja kepada Allah, semoga dia orang ini, ya, diberikan hidayah oleh Allah, ya kan. Ya, kalau dia belum Muslim menjadi Muslim, kalau dia sudah Muslim supaya dikuatkan keimanannya, ya, sehingga dia berbuat menjadi baik. Itu, ya, itu yang lebih bagus. Kita berdoa kepada Allah, kan, itu, daripada kita menyiarkan berita-berita tentang kejelekan dia, keburukan dia, ya, ya. Nah ini adalah akhlak Islam, ya, salah satu pilar Islam yang harus kita. Dan kenapa? Karena di akhirat nanti semua apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, ya, apa yang kita perbuat, ya, baik itu maupun apa yang kita ketik, ya, di media massa, di media sosial, ya, lewat sarana media sosial itu semuanya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jangan kira kita enggak dimintai oleh pertanggungjawaban. Allah akan minta pertanggungjawaban. Allah akan minta pertanggungjawaban semuanya. Semua apa yang kita lakukan, ya, Allah akan minta pertanggungjawaban. Maka hati-hati sekali. Ya, jangan sampai kita, ya, telah banyak berbuat kebaikan kemudian kita hilang kebaikan kita, diambil orang lain, bahkan keburukan orang yang kita ambil, ya. Karena apa? Karena fitnah dan ghibah. Yang tidak terkontrol, ya. Karena apa? Karena setan itu, ya, mulut kita ini, ya, tangan kita, mulut kita itu mudah sekali, ya, terpleset. Ya. Setan banyak menggunakan, ya, fasilitas tangan dan mulut kita itu untuk menyesatkan kita. Nah, hati-hati sekali, ya. Hati-hati sekali, ya. Penting sekali dan sangat penting sekali untuk diperhatikan, ya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, ya. Ini sudah saya sampaikan dalam presentasi sebelumnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dengan benar, dengan sungguh-sungguh dan hari akhir, hendaklah mengatakan yang baik saja. Yang baik-baik saja atau diam. Diam lebih baik, tidak beraktivitas, diam, merenung, udah menjaga mulut kita dari mengatakan yang salah. Menjaga mulut kita dari mengatakan yang fitnah atau ghibah, ya. Menahan diri kita dari mengatakan yang jelek, yang buruk, ghibah atau fitnah kepada orang lain, ya. Lebih diam, ya. Lebih banyak diam, ya. Atau kalau nggak bisa diam, kita ngomongkan yang baik-baik saja, ya. Yang baik-baik saja, ya. Itulah, ini adalah Islam. Inilah Islam Ya, kalau Islam itu tegak di muka bumi, kalau Islam itu dilaksanakan oleh umat manusia, maka rahmatan lil alamin, ya. Kedamaian, ya kan? Subhanallah, Allahu Akbar, ya kan? Ya, keberkahan, ya, itu datang dari langit dan bumi, ya. Itulah Islam. Islam adalah la wala ya ulale, ya. Ya, ya wala ya ulale, ya. Jadi Islam itu adalah tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi lagi, ya. Aturan hidupnya, ya, kemudian segala sisi yang terkait dengan Islam. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Saudaraku yang budiman, teman-teman cerdas, kita lanjutkan lagi terkait dengan hari kiamat ini. Ya. Dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, ya, berkata Rasulullah bersabda, manusia akan dibangkitkan kembali kepada Tuhan pada hari kiamat, sebagaimana keadaan mereka ketika dilahirkan dari perut ibunya, yaitu dalam kondisi telanjang bulat. Maka Siti Aisyah berkata, ya, wahai Rasulullah, apakah laki-laki perempuan berkumpul bersama? Ya. Maka jawab Rasulullah, ya benar. Kemudian Siti Aisyah bertanya, berkata, alangkah malunya, ya kan, dapat melihat setengah pada setengahnya. Maka Rasulullah menjawab sambil memukul bahu Aisyah, ya, bercanda maksudnya. Wahai Aisyah, wahai putrinya, wahai putri dari putra Abu Kufahah, ya. Abu Kufahah adalah bapaknya Abu Bakar, ya. Kesibukan orang-orang pada saat itu di padang mahsyar itu sangat demikian pelik, ya. Permasalahannya demikian sangat merepotkan, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan hal itu, ya. Orang-orang nggak peduli, ya kan. Orang-orang pada mengarahkan pandangan mereka ke langit, ya. Berdiri selama 40 tahun tidak makan, tidak minum, ya kan? Ada yang berpeluh, ya, berkeringat, ya. Sampai tumitnya, sampai tumit mata kakinya. Kemudian keringatnya sampai betisnya. Ada yang berkeringat sampai perutnya. Ada yang berkeringat, ya, demikian banyaknya sampai keringat itu sampai di mulutnya. Allahu Akbar. Karena lamanya berhenti, ya, karena lamanya berhenti di situ, ya. Kemudian berdiri para malaikat mengelilingi arsy Allah, lalu Allah menyuruh menyerukan nama Fulan bin Fulan. Maka semua yang hadir melihat orangnya. Lalu keluarlah orang itu menghadap Tuhan Rabbul Alamin, dan bila telah melihat pada Allah, pada Rabbul Alamin, dipanggil orang-orang yang pernah dianiaya oleh orang itu, ya. Untuk diberikan dari hasanat kebaikannya kepada orang-orang yang teraniaya itu, ya. Karena pada saat itu tidak ada pembayaran dengan emas, perak, dirham, dinar, maka orang-orang yang selalu menagih, ya, maka orang-orang masih selalu menagih sehingga habis kebaikannya, hasanannya. Maka diambilkan dari dosa-dosa orang-orang yang dianiaya itu untuk dipikulkan kepadanya. Dan kemudian jika telah selesai semua, maka diperintahkan kembalilah ke tempatmu dalam neraka halwiyah, neraka jahanam. Karena pada hari ini tidak ada zulum, tidak ada penganiayaan, sehingga Allah amat segera perhitungannya, juga pembalasannya. Maka pada saat itu tidak ada seorang malaikat pun yang mukarrab, ya, atau nabi rasul, melainkan merasa bahwa tidak akan selamat kecuali jika mendapat perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Jadi intinya adalah nanti, ya, di tempat pemberhentian itu, ya, seluruh manusia, ya, bertelanjang bulat, ya. Tapi mereka tidak peduli dengan kondisi mereka. Kenapa? Karena pada hari itu hari yang sangat dahsyat, ya kan? Semua manusia sibuk memikirkan nasib masing-masing, ya. Semuanya sibuk melihat ke langit, ya kan? Kenapa? Karena mereka menunggu, ya, kepastian dari Allah. Mereka minta perlindungan kepada Allah. Tidak ada perlindungan selain dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Semua manusia, ya. Semua raja dulu yang di dunia hidup, raja, sebagai kaisar, presiden, perdana menteri, ya kan? Orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang paling kaya, ya, di dunia ini, ya kan? Kemudian orang-orang yang memiliki banyak tentara, banyak pasukan, banyak pengikut, ya, orang-orang hebat, orang luar biasa, banyak berprestasi, nomor satu di bidang ini, nomor satu di bidang itu, ya kan? Orang yang sangat hebat, sangat pintar, sangat terkenal, sangat banyak berjasa, ya, semuanya, ya. Semuanya tunduk patuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan semuanya sibuk memikirkan dirinya masing-masing, ya. Maka kemudian Allah memanggil Fulan bin Wulan, ya. Nah, Fulan bin Wulan ini, ya, itu banyak melakukan kejahatan di dunia, ya. Maka Allah memanggil orang-orang yang pernah dizalimi oleh Fulan bin Fulan ini, ya. Pernah dizalimi, ya. Maka orang-orang yang pernah dizalimi kemudian datang, kemudian meminta, ya, pertanggungjawaban, dan kemudian kebaikan-kebaikan dari Fulan bin Fulan ini kemudian diambil oleh orang-orang yang dizalimi itu. Nah, ketika kebaikan sudah habis, maka ketika masih banyak yang menuntut, maka kejelekan dari orang yang menuntut ini kemudian diambil oleh Fulan bin Fulan ini. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Ya. Jadi akhirnya dia yang datang itu membawa banyak kebaikan, ya kan? Kemudian dia menjadi bangkrut dan kemudian dia dimasukkan dalam neraka. Maka pada waktu itulah, ya, malaikat-malaikat mukarrabin pun itu, ya, sampai malaikat-malaikat mukarrabin, malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah, ya, dengan Allah, ya, kemudian atau Nabi dan Rasul, ya, itu pun merasa tidak akan selamat kecuali jika mendapat pelindungan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Agung. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, wala haula wala quwata illa billah. Ya. Ini adalah kondisi yang pasti terjadi, ya, situasi kondisi yang pasti terjadi nanti. Ya. Kemudian dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Rasul bersabda, "La tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba." An umrihi fima afnahu wa an jasadihi fima ablahu wa an ilmihi ma amila bihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Ya. Jadi tidak dapat bergerak, ya, tidak akan bergerak kaki seseorang hamba di nanti di pada mahsyar, ya, di yaumul hisab, yaumul mizan. Gitu. Sehingga ditanya tentang empat perkara. Ya. Yang pertama adalah umurnya, usianya itu dihabiskan digunakan untuk apa? Kemudian badannya, ya, organ tubuhnya, ya, itu dimanfaatkan, digunakan, difungsikan untuk apa? Kemudian ilmunya, ya, ilmu yang telah didapatkannya, ya, apa yang telah diamalkan dari ilmunya itu? Ya. Dan hartanya, hartanya itu pertanyaannya ada dua, ya, dari mana dia dapat? Apakah halal? Dan kemana dia mengeluarkannya, menginfakkannya, ya, menafkahkannya, ya, itu apa halal atau benar. Jadi untuk harta itu dua, dari mana dan kemana. Nah ini penting sekali. Ya. Nah kita harus banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala dosa dan khilafan kita. Ya. Ya. Jadi umurnya, ya, kemana saja? Ya, kalau dia umurnya habis dipakai untuk mengejar karir, ya kan? Kesenangan dunia supaya punya rumah, nanti sudah punya rumah, punya mobil, punya fasilitas ini dan itu, ya kan? Kemudian punya usaha ini dan itu, ya, berkembang dalam pekerjaan. Jadi hidupnya untuk fasilitas dunia, untuk duniawi, untuk kebahagiaan, kesejahteraan, kemakmuran duniawi di dunia ini saja. Maka itulah orang-orang yang merugi, ya. Ya. Orang-orang yang merugi, ya. Umurnya, kemudian badannya, tubuhnya, ya, dipakai untuk apa? Ya. Apakah untuk Allah, untuk menyembah Allah, untuk berbakti kepada Allah, untuk berjihad, berdakwah di jalan Allah, ya kan? Sebagaimana jalan hidup para nabi dan rasul, atau untuk justru untuk memenuhi hawa nafsunya, keinginan, kepentingan dirinya sendiri, ya. Yaitu untuk supaya dirinya nyaman, hidup enak, hidup nyaman, ya, hidup sejahtera, bahagia di dunia ini bersama keluarganya. Nah, ini. Nah, ini adalah yang ditanyakan. Kemudian ilmunya, ya. Ilmunya untuk apa, ya? Ya. Apakah yang diamalkan dari ilmu itu? Kalau dia ilmunya yang dikuasai ilmu-ilmu sekuler, ya, ilmu-ilmu duniawi, ya kan? Ya, yang kemudian membuat hati menjadi tambah keras, ya. Ya, maka ini juga, ya. Jadi tidak ada gunanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ilmu yang dimasukkan di sini adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bermanfaat di akhirat, untuk kehidupan di akhirat. Ya, gitu. Memang ilmu dunia bermanfaat juga untuk dunia ini, ya. Tapi itu adalah sesuatu yang sepele, ya. Karena dunia ini, urusan terkait dengan dunia ini, ya, itu adalah sepele, ya. Kecil di mata Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Jadi dunia ini di mata Allah itu, ya, lebih nilainya itu lebih rendah daripada sayap seekor nyamuk. Sayap seekor nyamuk, ya kan? Ya. Jadi sangat kecil sekali dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala nilainya. Nah, inilah dunia ini yang dikejar oleh kebanyakan manusia sekarang. Ya, gitu, ya. Maka jangan sampai kita itu habis waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk dunia ini, ya. Ngurusin bisnis, ya, bisnis, usaha, dunia, ya. Dunia dari pertanian, pertambangan, perkebunan, peternakan, perikanan, ya, industri, ya kan? Penggalian, listrik, ya, air minum, energi, ya kan? Gas, ya. Kemudian perdagangan, rumah makan, hotel, kemudian transportasi, komunikasi, ya, kemudian jasa keuangan, jasa perusahaan, jasa kemasyarakatan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, ya, dan sebagainya. Itu adalah semuanya duniawi-duniawi. Itulah kita habis untuk pertumbuhan ekonomi, untuk hal yang terkait dengan ekonomi. Kemudian kita habis terkait dengan politik, ya. Kita habis untuk kekuasaan, ya kan. Untuk mengagungkan, ya, hidup kita, untuk membesarkan partai kita, organisasi kita, lembaga kita, perusahaan kita, ya. Habis untuk duniawi, ya. Kecuali, ya, itu semuanya, ya, kita jadikan sarana untuk takarrub kepada Allah, ya. Untuk berdakwah ke jalan Allah. Nah, itu baru benar, ya. Tapi kalau orientasinya untuk dunia, tidak untuk akhirat, nah, itu yang salah, ya. Allah Akbar. Maka kita perlu memperbaiki hati, niat kita lagi, ya. Kita ini bekerja untuk apa? Untuk diri kita, untuk keluarga kita, atau untuk Allah, ya kan, itu, ya. Kita bekerja untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Nah, itu baru kemudian ada nilainya di sisi Allah nanti di akhirat. Tapi kalau hidup kita, ya, usaha kita, jerih payah kita itu hanya untuk diri kita, untuk keluarga kita di dunia ini saja, supaya kita hidup nyaman, tenang, ya, nanti pensiun, supaya kita bahagia, makmur, ya kan, anak istri kita, keturunan kita itu semuanya sejahtera, makmur, ya kan, berjaya, sukses. Nah, kemudian hanya duniawi, dan itu semuanya duniawi, maka nanti di akhirat semua usaha kita itu tidak ada nilainya, tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tujuannya adalah bukan untuk mencari ridha Allah, tapi untuk mencari ridho diri sendiri, ya. Ya, dia menghamba kepada dirinya sendiri, ya. Dia menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan dia. Allah Akbar, ya. Saudaraku yang budiman, Tuhan dan cerdas, ya. Di dalam surat Ar-Rahman, ya, surat Ar-Rahman surat ke-55, ya. Ini agak sedikit kembali lagi, ya. Allah berfirman di dalam ayat 27 sampai 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Kullu yaumin huwa fi syaqq. Ya. Jadi semua yang ada di bumi ini, ya, itu akan binasa, semuanya akan mati, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Semuanya yang punya jiwa akan mati. Semua makhluk itu akan mati. Dan tetapi wajah Tuhanmu Allah yang memiliki kebesaran dan kemuliaan itu akan tetap kekal, ya, tetap kekal. Jadi Allah yang maha hidup, yang maha kekal. Kemudian nikmat Tuhanmu yang manakah yang telah kamu dustakan? Dan apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya, setiap waktu dia dalam kesibukan. Jadi Allah sangat sibuk, ya. Allah sibuk menciptakan, menghidupkan, mematikan, memelihara, memberikan rezeki, ya kan, mengontrol, mengatur, membentuk, ya, itu, ya, memperkembangbiakkan sel-sel di dalam tubuh makhluk hidup, ya kan, hewan, tumbuhan, tanaman, ya, manusia, itu, ya, semuanya adalah Allah yang mengontrol, yang mengatur, yang memelihara, ya. Allah adalah al-wakil. Al-wakil itu adalah artinya memelihara, mengatur, mengontrol, ya kan, memperkembangbiakkan, ya, semuanya, ya, sel-sel dalam tubuh kita, dalam tubuh hewan, tumbuhan, ya, tanaman, ya, ikan dan sebagainya. Itu adalah Allah yang semuanya yang menguasai, yang mengatur. Ya. Jadi Allah sibuk, sibuk selalu, sibuk selalu. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Ya. Nah, saudaraku yang budiman, Tuhan tercerdas. Kita lanjutkan lagi terkait dengan ini, ya. Rasulullah bersabda, dari ini riwayat dari Abu Ja'far, ya, sanadnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ya. Rasulullah bersabda, ini hadis yang panjang, ya. Tiada seorang nabi melainkan ia mempunyai doa yang mustajab, dan semuanya sudah menggunakan doa itu di dunia. Sedangkan saya, yaitu Muhammad Rasulullah SAW, masih menyimpan doa itu untuk saya gunakan sebagai syafaat bagi umatku nanti di hari kiamat. Ingatlah bahwa sayalah yang terkemuka dari semua anak Adam. Dan itu bukan kebanggaan. Ya. Dan saya juga yang pertama kali bangkit dari bumi, dari alam kubur. Ya. Dan itu pun bukan karena kebanggaan, bukan karena bangga. Ya. Tapi kenyataan yang nanti terjadi. Ya. Jadi Rasulullah hanya menceritakan fakta yang akan terjadi nanti. Bukan merasa bangga gitu ya. Dan panji alham ya di tanganku pada hari kiamat yang di bawahnya ada Adam dan anak cucunya. Ya. Jadi nanti Rasulullah itu membawa panji ya, panji dan kemudian panji itulah yang menjadi menjadi rujukan dari seluruh manusia. Ya. Dan ini pun juga karena tidak bangga, bukan karena bangga. Pada hari kiamat nanti ya, kesukaran dan kerisauan manusia akan bertambah dahsyat. Sehingga mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam, ya. Jadi ketika Allah membiarkan manusia terlunta-lunta ya di padang mahsyar, ya sehingga mereka susah payah ya bertahun-tahun berpuluh-puluh tahun, ya kan? Kemudian ada yang keringatnya sampai di mulutnya gitu kan, orang-orang kafir ini ya, orang-orang musyrik, ya. Maka mereka akhirnya ini ya meminta kepada Allah ya supaya segera diadakan yaumul hisab, yaumul perhitungan, supaya sudah jelas kepastian apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Maka mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai bapak manusia. Hai Adam, ya, berikanlah syafaatmu, bantuanmu kepada kami. Dan mintalah kepada Tuhan, kepada Allah supaya mereka menyelesaikan urusan kami sekarang ini. Ya. Maka jawab Adam, itu bukan bagian saya. Ya. Saya tidak punya hak. Saya tidak punya hak. Saya telah diusir dari surga karena dosaku, ya, karena kesalahanku, kekhilafanku. Dan kini aku tidak memiliki kecuali sesuatu pun kecuali diriku sendiri. Ya. Lebih baik kamu pergi kepada Nuh alaihissalam, karena dia adalah seorang rasul ya, seorang nabi rasul ya. Ya. Maka mereka pergi kepada Nuh dan berkata, "Tolonglah kamu mintakan kepada Allah, kepada Tuhan supaya lekas membebaskan kami." Ya. Supaya lekas mengadili kami. Maka jawab Nuh alaihissalam, "Ini bukan bagianku. Saya telah mendoakan penduduk bumi sehingga tenggelam semuanya ya, kecuali yang menjadi pengikutku. Dan kini tidak ada yang aku pikirkan kecuali diriku sendiri. Tetapi kamu lebih baik pergi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah, ya, kekasih Allah. Maka pergilah mereka kepada Ibrahim alaihissalam dan berkata, tolonglah kami semua ini, ya, manusia, ya, ya, tolonglah kami, ya, dan berdoalah kepada Tuhan supaya segera memutuskan urusan kami. Maka jawab Ibrahim, ini bukan urusanku, sebab saya telah dusta 3 kali. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, ketiga-tiganya itu adalah ini berdusta dalam tanda petik ya, bukan dusta untuk apa dalam urusan yang bohong ya, tapi dusta dalam kondisi yang memang itu bagian daripada siasat ya. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan ketiga-tiganya adalah untuk mempertahankan agama Allah ya. Jadi dusta untuk mempertahankan agama Allah ya. Ya, beda dengan dusta kita, dusta manusia ya, yang kebanyakan untuk kepentingan diri sendiri ya. Yang pertama adalah ketika ia diajak ke upacara kaumnya, ya, upacara kaumnya untuk menyembah berhala. Maka ia menyatakan, ini sakim, sesungguhnya saya sakit. Kemudian ketika berkata bahwa yang merusak berhala-berhala itu adalah ini berhala yang paling besar, yang tidak dihancurkan, ya. Bal fa'alahu kabiruhum haja. Kemudian dusta yang ketiga adalah ketika istrinya akan diganggu oleh raja yang zalim, lalu ia berkata ini adalah saudaraku, saudariku, ya. Karena itu kini tidak ada sesuatu pun yang merusakkan hatiku kecuali bagaimana nasibku. Karena tetapi kamu pergi kepada Musa alaihissalam sebagai kalimullah, ya. Nah, ya, sebagai kalimullah yang langsung mendengar firman-firman Allah. Maka mereka langsung kepada Musa alaihissalam dan berkata, tolonglah kami gunakan syafaatmu, ya, tolonglah kami gunakan syafaatmu untuk menghadap Allah supaya menyelesaikan urusan kami. Maka jawab Musa, ini pun bukan urusanku. Saya pernah membunuh orang tanpa hak dan kini aku tidak memikirkan kecuali nasib diriku. Tetapi kamu lebih baik pergi kepada Nabi Isa alaihissalam karena dia adalah ruhullah dan kalimatullah, ya. Jadi Isa alaihissalam adalah ruhullah dan kalimatullah, ya. Maka segera mereka pergi kepada Nabi Isa alaihissalam dan berkata, berikanlah syafaatmu, mintakan kepada Allah supaya segera meninggalkan penderitaan kami. Maka jawab Isa alaihissalam, ya, telah diangkat bersama ibuku oleh orang-orang sebagai Tuhan, ya. Telah diangkat bersama ibuku oleh orang-orang, ya, sebagai Tuhan, dan kini tidak ada sesuatu pun yang merusakkan aku kecuali diriku sendiri, ya. Ya. Jadi, tetapi bagaimana pendapatmu kalau ada orang, ada barang terbungkus, ya, dan ditutup? Apakah dapat mencapai barang itu jika tidak dibuka penutupnya? Jawab mereka, tidak. Maka ia berkata, sungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah penutup dari semua nabi-nabi, dan Allah telah mengampuninya baginya apa yang telah lalu dan apa yang akan terjadi kemudian, ya, ya. Jadi dia adalah Rasulullah Muhammad SAW itu adalah memiliki sifat di mana dosa-dosa yang telah lalu dan sudah yang akan datang itu diampuni oleh Allah, ya. Maksum, ya, maksum, maksum artinya semua kesalahan, dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu hanya satu-satunya sifat, ya, yang kelebihan diberikan Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada makhluk yang lain, ya. Maka kemudian semua manusia berduyun-duyun, ya, menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Rasulullah bersabda, maka datanglah orang-orang itu kepadaku, lalu saya jawab kepada mereka, baiklah, sayalah yang akan membantu sehingga Allah mengizinkan bagi siapa yang dikehendaki dan ridhonya, maka tinggallah sekehendak Allah, ya, terserah Allah. Kemudian bila Allah hendak menyelesaikan makhluknya, ya, jika Allah mau menyelesaikan silakan, ya, nanti terserah Allah. Gitu. Maka ada seruan, di manakah Muhammad dan umatnya, maka kamilah yang terakhir di dunia dan yang pertama-tama hisabnya pada hari kiamat. Lalu aku berdiri bersama umatku, maka umat-umat itu membukakan jalan untuk kami, sehingga ada suara, hampir saja umat ini semuanya merupakan nabi-nabi, kemudian aku maju ke pintu surga dan mengetoknya, lalu ditanya, siapakah itu? Maka jawabku, aku Muhammad Rasulullah. Lalu dibukakan dan segera aku masuk dan bersujud kepada Allah, serta memuji, ya, memuji kepada Allah dengan pujian yang belum pernah diucapkan oleh seorang pun, ya. Sebelumku. Kemudian aku diperintah irfa ro'saka wakul yusma wasal tutok wasfa tusofa, ya. Angkatlah kepalamu dan katakanlah akan didengar dan mintalah akan diberikan dan berilah syafaat, insya Allah, ya, syafaatmu akan diterima. Maka saya memberikan syafaatku pada orang-orang yang di dalam hatinya masih ada keimanan, ya. Kemana keyakinan, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan syafaat ini diberikan kepada umat Muhammad, ya, ya, atas izin Allah, atas izin Allah, ya, atas izin Allah, atas ridho Allah, ya, bukan atas kemauan Muhammad sendiri, tapi atas izin Allah, atas kemauan Allah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, ya. Nah, ini saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, ya. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari kiamat, ya. Masih banyak peristiwa-peristiwa lain tentunya, ya. Ya. Masih banyak peristiwa-peristiwa lain yang terjadi tentunya, ya. Nah, ini ini menjadi pelajaran bagi kita, pengingat penting bagi kita supaya kita tidak tenggelam dengan duniawi, ya. Supaya kita tidak sibuk selalu sibuk dengan duniawi, ya. Karena duniawi ini adalah sesuatu yang pasti akan kita tinggalkan, ya. Pasti akan kita tinggalkan dalam waktu dekat maupun panjang, ya. Kematian itu akan datang kepada kita, dan ketika kematian itu datang, maka tidak ada kesempatan lagi bagi kita, ya, untuk beriman, untuk memperbaiki diri kita, ya. Kalau kita masih belum beriman, ya. Maka mumpung kita masih hidup di dunia ini, maka kita perbaiki, ya. Kalau kita muslim, mukmin, jangan sampai kita menjadi munafik, ya. Atau kita mengoreksi diri kita, ya. Jangan-jangan kita ini munafik, ya. Kita mengaku muslim, kita mengaku mukmin, ya. Tapi sesungguhnya, ya, di mata Allah, ya, menurut kriteria Allah, menurut sabda-sabda Rasulullah Muhammad SAW, ya, itu kita munafik. Makanya kita penting sekali mempelajari Al-Quran. Ayat Al-Quran, mempelajarinya, ya, kemudian mengamalkannya. Kita penting sekali kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah yang sahih, kemudian mengamalkannya. Karena bahkan dari situ kita tahu, ya, apa kita ini mukmin atau munafik. Kalau kita mempelajari Al-Quran aja kita malas, ayat Al-Quran kita malas, mengamalkannya lebih malas lagi. Kalau kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah aja malas, mengamalkannya juga lebih malas lagi, maka ya berbahaya sekali. Jangan sampai, jangan-jangan kita malah munafik, ya. Ya, kita merasa benar, ya, merasa yakin kita beriman benar, muslim, ya kan? Tapi ternyata nanti, ya, setelah kita mati di akhirat, di alam kubur, di padang mahsyar, kemudian kadzibah, kadzibah, kadzibah. Kamu bohong, kamu dusta, ya kan? Ya, jangan sampai, ya, jangan sampai kemudian kalau sudah terjadi itu nanti di sana, maka penyesalanlah selama-lamanya, ya. Menyesal, merugi selama-lamanya, ya. Nah, ini jangan sampai. Maka penting sekali bagi kita sebagai umat Islam, ya. Ya, supaya sungguh-sungguh mempelajari Islam kembali, ya. Kita pelajarin ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Kita sibukkan diri kita dengan ayat Al-Qur'an, dengan hadis-hadis Rasulullah, kita tadabburi, kita pelajari, kita amalkan dengan sekuat tenaga insyaallah, ya. Nah, ini. Bagi saudaraku yang belum muslim, yang masih beragama di luar Islam, tolong, ya. Ya, tolong segera pelajari Islam, ya kan? Dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang jernih, pikiran yang terbuka, kemudian ya, dengan wawasan yang terbuka. Insya Allah, ya. Nanti Allah akan, insya Allah, Allah akan memberikan hidayah kepada kita. Tapi dengan syarat kita sungguh-sungguh mencari kebenaran jalan hidup kita, ya. Jalan yang benar adalah jalan di dalam Islam, ya. Jalan bersama dengan keyakinan Islam. Sementara jalan yang sesat adalah jalan di luar Islam, ya. Itu aja. Insya Allah, ya. Jadi insya Allah, semoga Allah menyelamatkan kita semuanya, ya, dari azab kubur, dari azab neraka, ya. Dan kemudian Allah memasukkan kita semuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan bumi, ya. Kita dikumpulkan oleh Allah nanti di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah walaupun kita di dunia ini enggak ketemu langsung fisik, ya. Tapi kita terikat dalam satu keimanan yang benar, ya, sama, yaitu keimanan yang dimiliki oleh keimanan para nabi, para rasul, ya. Kita hidup berjuang, berdakwah, ya, hidup berjuang berdakwah sebagaimana perjuangan, ya, para nabi dan para rasul, ya. Insyaallah, ya, kita akan bersama dengan para nabi dan para rasul nanti di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita akhiri dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.